sejati. Cicik cicik. Argo Sedayu di Jawa Tengah. Cicik cicik. Sasina aku turun bayaran. Mak dengamu mandi tenang. Terima kasih, bareng-bareng.